السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ما سيف كتاب مباحث ما يباح للصائم فعله، apa-apa yang dibolehkan bagi seorang berpuasa untuk melakukannya. Kemarin sudah dibahas apa-apa yang boleh dilakukan oleh seorang yang berpuasa yang dikira oleh sebagian orang bahwa itu tidak boleh, seperti junub dalam keadaan sudah fajar masih belum mandi, yakni ketika fajar, setelah fajar terlihat, setelah mendengar azan kemudian baru mandi junub. Itu tidak mengapa dan sudah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu tidak mengapa. Yang kedua, as-siwak, bersiwak apakah di pagi hari, di siang hari, ataupun di sore hari, karena hadisnya umum dan tidak ada pengkhususnya. Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwaki 'inda kulli salah ma kulli wudu, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan, aku wajibkan untuk bersiwak setiap sholat ketika wudu. Dan ini ucapan yang am, tidak dikhususkan oleh Nabi atau tidak dikecualikan, kecuali kalau berpuasa tidak ada. Maka barang siapa yang mengatakan tidak boleh siwak, alaihi bid-dalil, atasnya untuk mendatangkan dalil. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya pada waktu puasa, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu diperintahkan dengan sangat hampir-hampir wajib. Yang ketiga adalah al-mabmadatu wal-istinsyaku, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini juga diantara kaum muslimin ada yang ragu-ragu, bolehkah berkumur-kumur, bolehkah memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Dijawab di sini kata penulis bahwa al-madmadah dan al-istinsyaq termasuk yang boleh dilakukan bagi seorang yang berpuasa. Li'annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yatamadmad wa yastansyiq wa huwa sha'im. Karena Rasulullah SAW disaksikan oleh para sahabat bahwa beliau berkumur-kumur dan beliau beristinsyaq, memasukkan air ke hidung, wa huwa sha'im, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Lakinnahu man'a as-sha'im min al-mubalaghati feehima, hanya saja Rasulullah SAW melarang untuk berlebih-lebihan memasukkan, jangan terlalu dalam. Demikian pula kumur-kumur, jangan terlalu dalam, dikhawatirkan masuk ke dalam kerongkongan atau masuk ke dalam perut. Sebagaimana dalam riwayat berikut ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dan Imam Ahmad, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah dan Nasa'i dengan sanad yang sahih, bahwasanya Rasulullah mengatakan ketika mengajarkan wudu, beliau bersabda, wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sha'iman, dan lebihkanlah atau dalamkanlah dalam beristinsyak, kecuali kalau kalian berpuasa. Istinsyak dibolehkan, tapi yang tidak dibolehkan oleh Nabi adalah ketika puasa kalau balik itu berlebih-lebihan. Balik fil istinsyak. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyedot air ke hidung dan kemudian mengeluarkan kembali ketika berwudu. Dan hukum dalam berwudu ini termasuk yang diperintahkan dan diwajibkan. Tidak seperti kata sebagian orang bahwa itu adalah sunnah. Tidak. Karena itu adalah aturan wudu. Ketika Rasulullah mengatakan, ketika Allah mengatakan fagsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, Rasulullah menerangkan mencuci wajah adalah muka ini semuanya, dan kemudian dalamnya mulut harus dibersihkan, dan juga dalamnya hidung harus dibersihkan. Ini semua termasuk muka. Jadi kalau mengatakan ini tidak ada di Quran, ada di Quran. Karena Allah mengatakan fagsilu wujuhakum, cucilah muka kalian. Bagaimana cara mencuci muka? Cara mencuci muka yang benar adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan berkumur-kumur, dengan mengusapkan air ke hidung, dan dengan mengusap atau mencuci matanya atau mukanya semuanya. Ibn Abbas sampai juga termasuk mencuci dalamnya mata, karena beliau menganggap namanya muka adalah semua yang di depan ini, termasuk mata dan dalamnya, dan termasuk hidung dan dalamnya, dan termasuk mulut dan dalamnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan aku hampir mewajibkan siwak, karena itu termasuk mencuci bagian muka yaitu di dalam mulut. Kemudian diajarkan oleh beliau wabalu fil istinsyak, dan kalau masukkan air ke hidung, dalamkanlah, kata Nabi. Ini sunnah untuk mendalamkan, dan itu sehat, ya, bagus, karena sunnah Rasulullah SAW tidak ada yang jelek. Tetapi dikecualikan oleh Nabi, illa an takuna sha'iman, kecuali kalau kamu berpuasa. Maknanya kata para ulama, kecuali kalau kamu berpuasa, jangan berlebih-lebihan. Bukan tidak boleh istinsyaknya. Kenapa? Karena ada hadis tadi yang pertama, yaitu Rasulullah SAW dilihat, disaksikan oleh para sahabat dalam keadaan berpuasa, berkumur-kumur, dan memasukkan air ke hidung. Istinsyak dan madmadah. Untuk menggabungkan antara perbuatan Rasulullah SAW yang menunjukkan bolehnya dan ucapan Rasulullah SAW tadi, kecuali kalau kau berpuasa, berarti maksudnya bukan tidak bolehnya istinsyak, tapi tidak boleh berlebih-lebihan dalam istinsyak. Sehingga hadis ini kita pahami, kita terima bahwa Rasulullah SAW mengerjakannya berarti boleh. Hadis ini pun kita terima berarti memang dibolehkan, hanya saja tidak boleh berlebih-lebihan. Yang keempat, diantara apa yang dibolehkan bagi seorang yang berpuasa untuk melakukannya adalah al-mubasyaratu wal-qublatu lis-sha'im. Al-mubasyarah, yani antara suami dan istri bersentuhan kulit atau berpelukan atau yang sejenis itu, al-qublah mencium, ini dibolehkan dalam berpuasa. Yang tidak boleh adalah al-jima'. Al-jima' sudah ma'ruf diterangkan oleh para ulama, yaitu ilaj wad-dukhul. Ilaj itu istilahnya para ulama, yakni sudah berusaha dan sudah dimasukkan ke dalam farjnya perempuan dan sudah sedang berusaha. Atau istilah lainnya adalah ad-dukhul. Ini namanya jima'. Kalau bukan itu namanya bukan jima', apakah berpelukan ataupun ciuman. Maka di sini disebutkan termasuk yang boleh adalah al-mubasyaratu wal-qublatu lis-sha'im. Telah sabit riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersentuhan kulit dengan istrinya, wa huwa sha'im, dalam keadaan beliau berpuasa, walakinnahu kana amlakukum li'irbihi, tetapi beliau adalah orang yang paling memiliki hawa nafsunya, yakni betul-betul bisa menahan diri. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Aisyah ini sabit dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, sehingga orang-orang yang melarangnya termasuk menentang atau bertentangan dengan hadis ini. Yang kata Aisyah, Rasulullah mencium dan Rasulullah mubasyarah, ini menempelkan badannya kepada istrinya, memeluknya dan sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW adalah orang yang paling kuat dalam menjaganya, sehingga hati-hati bagi orang yang tidak kuat menjaganya, sehingga dari ciuman kemudian mubasyarah dikhawatirkan akan terus kepada jima', Ini yang dikhawatirkan. Adapun Rasulullah SAW kata Aisyah, kana amlakukum li'irdihi. Beliau adalah orang yang paling kuat dalam menahan dirinya. Maka karena kalimat terakhir ini, dan karena biasanya orang-orang yang lebih muda, lebih tinggi semangat jimaknya, maka dimakruhkan bagi orang-orang yang masih muda untuk mencium dan mubasyarah tersebut. Berbeda dengan orang yang sudah tua atau sudah umur. Faqad rawah Abdullah ibn Amr ibn al-As, telah diriwayatkan dalam riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullahnya dan Amr bin Asnya, dua-duanya adalah sahabat, bapak dan anaknya. Kata beliau, kunna 'inda an-nabiyyi, kami waktu itu duduk-duduk bersama Nabi. Faja'a syabbun, kemudian datanglah seorang pemuda dan berkata, ya Rasulullah, uqabbil wa ana sha'im, ya Rasulullah, apakah boleh aku mencium istriku dalam keadaan berpuasa? Qala, maka Rasulullah mengatakan, la, tidak boleh. Faja'a syaikhun, kemudian datang orang yang syaikh, tadi syab, ini syaikh, dan biasanya syababah diistilahkan dalam bahasa Arab, kalau syababah itu adalah dari mulai umur dia dewasa sampai 40, jadi 40 ke bawah, itu syababah. 40 ke atas sudah disebut dengan syaikh. Datang pemuda, dijawab dengan tidak boleh. Kemudian datang syaikh, bertanya dengan pertanyaan yang persis sama. Ya Rasulullah, uqabbil wa ana sha'im, ya Rasulullah, apakah boleh aku mencium istriku dalam keadaan berpuasa? Rasulullah mengatakan, na'am, boleh. Qala fa nadhara ba'duna ila ba'din, maka kami saling berpandangan, kata Abdullah bin Amr bin As, beberapa orang yang duduk terheran-heran. Tadi bilang tidak boleh, sekarang kok bilang boleh. Fa nadhara ba'duna ba'dan, maka sebagian kami memandang kepada sebagian yang lain, saling pandang memandang. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, inna syaikha yamliku nafsahu, sesungguhnya orang yang syaikh, yang sudah syaikhuha, sudah 40 ke atas, sudah tua, mereka lebih memiliki dirinya atau lebih menguasai dirinya. Adapun yang masih muda sering kalah dengan hawa nafsunya. Maka yang demikian Rasulullah menjawabnya berbeda. Kepada pemuda jangan, kepada orang tua boleh. Ikhwanifrina azakumullah, dengan riwayat yang terakhir ini yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ibnu Lahiyah dan lainnya, maka timbullah masalah dan perselisihan di kalangan para sahabat bahwasanya bagaimana dengan hukumnya, berarti boleh atau tidak boleh. Sebagian ulama berpendapat berarti bagi pemuda hukumnya tidak boleh, bagi orang tua hukumnya boleh. Di pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bukan begitu, hukumnya boleh semua, tetapi bagi pemuda sebaiknya jangan. Dengan dalil apa yang dikatakan tadi dalam riwayat pertama, bahwa Rasulullah SAW mencium istrinya dan Rasulullah SAW mubasyarah dengan istrinya, yakni bersentuhan kulit dan sebagainya. Ini menunjukkan bolehnya, berarti hukumnya boleh. Rasulullah melarang tadi hanya karena mengkhawatirkan pemuda ini tidak bisa menguasai dirinya. Sehingga tentunya kesimpulannya bahwa orang yang dikhawatirkan karena orang itu tidak bisa menjaga dirinya atau sering kalah dengan nafsunya, maka jangan main-main, jangan coba-coba. Nah, adapun orang yang kuat dan dia sudah merasakan dan sudah kenal dirinya dan telah pengalaman demikian tidak mengapa dan dia kuat, ya sudah, boleh bagi dia. Karena urusannya adalah apakah dia jima atau tidak. Kalau tidak jima tidak apa-apa, apakah mencium ataupun memeluknya. Ini khana fidina azakumullah, perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, hanya saja dimakruhkan bagi pemuda yang dikhawatirkan tidak dapat menguasai dirinya. Perkara yang kelima yang dibolehkan bagi seorang yang berpuasa untuk melakukannya adalah tahlilud dam wa darbul ibri allati la yaqsud biha at-taghdiyah fa innahu laysa minal mufattirat. Yang kelima adalah tahlilud dam, donor darah, wa darbul ibr atau suntik alati la yaqsid biha at-taghdiyah, kalau suntikan itu bukan untuk memberi makan. Karena ada suntikan yang untuk memberi makan atau dengan istilah lain infus dan sejenisnya. Maka kalau itu bukan untuk memberi makan, fa innahu laysa minal muhaffirat, maka itu bukanlah termasuk yang membatalkan. Kemudian yang keenam, al-hijamah. Al-hijamah adalah dicanduk atau dibekam dengan disedot darahnya atau disedot kemudian dikeluarkan darah kotornya. Ini pun termasuk yang tidak mengapa. Tadi donor darah dan sekarang hijamah sama-sama mengeluarkan darah. Kanat min jumlatil mufattirat thumma nusikhat. Hijamah atau berbekam pernah dianggap oleh Nabi termasuk yang membatalkan, tetapi kemudian mansukh, dimansukhkan hukumnya. Wa thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan telah sabit riwayatnya bahwa Rasulullah SAW melakukan hijamah. Telah sabit dari Nabi, fi'luha wa huwa sha'im. Pernah Rasulullah berbekam dalam keadaan berpuasa. Di mana diriwayatkan riwayat ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ihtajama wa huwa sha'im. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan bolehnya hijamah. Yang ketujuh, dawtu ta'am, bolehnya mencicip makanan. Wa hadha muqayyadun bi'adami dukhulihi al-halq. Kebolehan mencicip ini tentunya berkaitan, muqayyad, terikat dengan syarat. Syaratnya adalah adamu dukhulil halqi, tidak masuknya makanan tersebut ke dalam kerongkongan, karena rasa itu di lidah. Maka untuk mencicip adalah cukup disampaikan menempel ke lidah, dan ketika sudah tahu rasanya keluarkan kembali, tidak masuk ke dalam kerongkongan. Ini dibolehkan bahkan dengan dalil dari para sahabat diceritakan bagaimana bolehnya mencicip. Di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Abbas pula radhiyallahu taala anhuma, beliau Abdullah dan Abbas bin Abdul Muttalib adalah sahabiyan, dua-duanya adalah sahabat, semoga Allah meridhai keduanya. Kata beliau, la ba'sa an yadhuqal khal aw asy-syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa untuk mencicip al-khal, acar, sesungguhnya lebih tepatnya sesuatu yang dibikin dari cuka dan dicampur dengan sesuatu yang lain yang biasa dimakan dengan roti seperti colo-colo kalau orang Ambon, ya. Oh, colo-colo. Yang pernah Ambon tahu. Seperti colo-colo, cuka dengan berbagai macam campurannya dan dimakan bersama roti. Boleh mencicipnya, ya, untuk mengetahui bagaimana rasanya sudah cocok atau sudah pas atau belum. Awishay atau sesuatu yang lain ketika memasak, malam yadkhul khalqahu, kata Ibn Abbas, selama tidak masuk ke tenggorokannya. Ini fahmus salaf, ini pemahaman para sahabat, pemahaman para salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan tentunya yang begini beliau mendapatkannya dari gurunya, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mengapa untuk mencicip khal atau sesuatu yang lain selama tidak masuk kerongkongannya, wa huwa sha'im, dan dia dalam keadaan berpuasa. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari secara muallaq dan diriwayatkan pula secara mausul oleh Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi dari dua jalan. Kemudian yang kedelapan, perkara yang dibolehkan bagi seorang yang berpuasa untuk melakukannya adalah al-kahlu atau al-kuhlu wal-qutrah wa nahwuhuma mimma yadkhulul 'ain. Bolehnya bercelak, celak ya, yang dimasukkan ke mata, wal-qutrah atau obat tetes mata atau sejenisnya yang dimasukkan ke dalam mata, maka ini tidak membatalkan puasa. Hadhil umur la tufattir. Perkara-perkara ini tidak membatalkan puasa. Sawa'un wajada ta'amahu fi halqihi am lam yajidhu. Sama saja apakah terasa di kerongkongan ataupun tidak terasa, tetap tidak membatalkan. Karena alkohol dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam keadaan berpuasa, dan juga ketika berwudu, sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas memasukkan air ke mata. Maka yang demikian tidak membatalkan puasa. Apakah terasa di kerongkongan atau tidak terasa? Karena beberapa fuqaha atau beberapa orang mengatakan kalau tidak terasa, tidak membatalkan. Tapi kalau terasa, membatalkan. Maka karena tidak ada penjelasan atau tidak ada riwayat-riwayat yang seperti itu, yang ada justru kebolehannya, maka dibolehkan secara mutlak. Kalau dimasukkan obat tetes mata atau bercelak, tidak pakai ditanya terasa atau tidak terasa, tidak membatalkan puasa. Wa hadza ma rajjahahu Syekhul Islam. Inilah pendapat yang dirajihkan, yang dianggap rajih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam risalah beliau yang bermanfaat, yang bernama atau yang berjudul Haqiqatus Siyam, hakikat puasa. Dan juga pendapat muridnya, tilmidhuhu, yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah, di dalam kitab beliau yang qayyim, yaitu kitab Zadul Ma'ad. Wa qala al-Imam al-Bukhari, demikian pula berkata Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, wa lam yara Anas wal Hasan wa Ibrahim bil kuhli lis-sha'imi ba'san. Bukhari menukilkan ucapan Anas dan ucapan Al-Hasan Al-Basri, ucapan Ibrahim, para tabi'in, para ulama, dan termasuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mereka semuanya berpendapat la ba'sa bil kuhli, tidak apa-apa untuk bercelak, lis-sha'im, bagi orang yang berpuasa. La ba'san, ini tidak ada apa-apa, tidak mengapa. Yang ke-9, perkara yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh seorang yang berpuasa adalah subbul ma, menuangkan air di kepalanya. Subbul ma'il barid, menuangkan air dingin di kepalanya. Wal iqtisal, dan mandi. Karena sebagian orang menganggap bahwa yang demikian makruhlah atau haramlah atau tidak bolehlah dan seterusnya. Dan mereka tidak punya dalil. Hanya saja dalilnya adalah dari perasaan mereka. Masa puasa mandi enak saja itu? Masa puasa membasahi kepalanya? Ya enak saja. Jadi seakan-akan yang namanya ibadah itu gak boleh enak. Ibadah itu harus berat, harus sengsara, harus susah. Itu pikiran yang salah di sebagian atau di kalangan sebagian kaum muslimin. Dalam pikiran mereka, puasa itu adalah untuk merasakan susahnya. Untuk merasakan susah. Sehingga ketika ada orang yang tidur, puasa tidur terus, gak boleh itu, makruh. Siapa yang melarang orang tidur ketika puasa? Ketika dia kehausan, kepanasan, akhirnya menyiram kepalanya dengan air. Oh, enggak boleh. Enak saja puasa basahi kepalanya, dingin dan sebagainya. Kenapa kalau enak? Emang enggak boleh? Yang jadi masalah adalah bahwa dilarangkah oleh Allah dan Rasulnya atau tidak? Kalau tidak dilarang, biarkan. Jangan bikin agama ini susah. Agama ini mudah, dan Allah menjelaskan ketika berbicara tentang puasa, yuridu bikumul yusra la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesusahan. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Nah, maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau Allah memberikan kemudahan, syukurilah, alhamdulillah, tidak dilarang, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inilah, kalau pendapat itu dari perasaan atau dari pikiran, kadang-kadang bertentangan dengan hadis yang jelas diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, di dalam kitab yang tersahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari. Bab bab ightisal as-shaim. Sampai babnya dikasih judul oleh Bukhari, bab mandinya orang berpuasa, atau bolehnya mandi orang yang berpuasa. Wa balla ibnu Umar radhiyallahu anhuma tauban, bahkan Ibnu Umar membasahi bajunya, pakaiannya, dan kemudian dipakai. Karena panas ya waktu itu, ketika berpuasa terlalu panas, maka bajunya dibasahi, balla artinya dimasukkan ke air, kemudian dipakai dalam keadaan basah. Fa alqahu alaihi wa huwa shaim, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Wa dakhala asy-Sya'bi, bahkan asy-Sya'bi seorang tabi'i juga masuk ke dalam al-hammam wa huwa shaim, dia masuk dalam hammam. Hammam adalah kolam, betul-betul dia kum-kum dalam air, enggak apa-apa. Jadi jangan mempersulit perkara-perkara yang tidak dilarang. Seorang sahabat yang memakai baju dalam keadaan dibasahi, juga seorang tabi'in yang masuk ke dalam air, dan semuanya alasannya sama, karena memang cuaca yang sangat panas. Dan ketika saya haji waktu itu panas terik, itu saya buktikan pakai kain ihram yang basah sampai netes-netes, saya pakai itu belum berapa lama kering, dan saya basahi lagi, pakai lagi, kering lagi karena panasnya di sana. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, jangan kita melarangnya karena perasaan, jangan kita melarangnya karena pikiran sendiri. Wa qala al-Hasan, dan berkata al-Hasan al-Basri, la ba'sa bil madmadati wat tabarrud lis-sha'im. Lebih tegas lagi oleh Hasan al-Basri dikatakan, dan beliau juga seorang tabi'in, tidak mengapa untuk berkumur-kumur, dan tidak mengapa pula untuk tabarrud, mendinginkan badan. Mendinginkan badan itu bisa dengan menyiramnya, mandi, bisa dengan membasahi rambutnya, kepalanya, atau bisa dengan membasahi pakaiannya, atau bisa masuk ke dalam kolam, dan berbagai macam cara mendinginkan badan. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasubbul ma'a ala ra'si, dan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuangkan air di kepalanya. Wa huwa shaim, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Disebutkan dalam riwayatnya minal 'atashi, karena kehausan. Dalam riwayat lain minal harri, karena kepanasan. Jadi alasannya memang karena kepanasan, karena kehausan, sehingga kemudian menyiramkan air di kepalanya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dilakukan oleh para tabi'in adalah perkara-perkara yang sunnah, sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin dan sunnahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Generasi pertama umat ini yang Rasulullah mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi, dan kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Sedangkan ini yang dinukil adalah ucapan sahabat dan tabi'in, generasi pertama dan generasi kedua, dari orang-orang yang Rasulullah katakan sebaik-baik manusia. Maka orang-orang yang melarangnya dengan perasaan sendiri atau pikiran sendiri menentang Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in. Wallahu ta'ala a'lam. Kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bagi kalian kemudahan. Wa la yuridu bikumul usr, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Ini prinsip penting untuk membantah semua pikiran-pikiran yang salah yang ada di pikiran sebagian kaum muslimin. Kalau ibadah puasa ini untuk menyusahkan atau untuk merasakan susah dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka silakan mengganti pada hari-hari lain. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesusahan. Waradat ahaditsus sahih, diriwayatkan hadis-hadis yang sahih, fiha takhyirul musafir fi shaum, yang pada hadis-hadis yang sahih itu ada pilihan bagi seorang musafir untuk berpuasa atau tidak berpuasa, diberi takhyir, diberi pilihan. Wala nansa anna hadhihi ar-rahmah al-ilahiyyah dzikrat fi atna'il kitab al-majid. Dan jangan lupa kalau rahmat Allah yang tinggi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Majid, dalam Al-Kitab yang mulia, dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dengan ayat yang kita baca tadi, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, mengadakan perjalanan jauh keluar kota, maka bagi mereka boleh berbuka dan menggantinya di hari lain. Ini namanya takhyir. Takhyir itu artinya diberi pilihan. Boleh berpuasa, boleh juga tidak. Sa'ala Hamzah ibn Amr al-Aslami Rasulullah. Hamzah ibn Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "A'asumu fis safar?" Apakah boleh aku berpuasa? Atau pertanyaannya, apakah aku berpuasa dalam safar? Wa kana katsir as-siyam. Dan bahwasanya beliau ini, sahabat Hamzah bin Amr ini, banyak puasa, selalu dan sering berpuasa. Maka tanya, apakah saya berpuasa ketika saya dalam safar? Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Puasalah kalau kau mau dan berbukalah kalau kau mau. Ini berarti takhyir. Perhatikan, dalam pembahasan kita sekali ini, kamu atau kita semuanya harus membedakan antara takhyir dengan tafdhi. Kalau takhyir itu silakan bebas memilih, mau ini, mau itu. Kalau tafdhi, ini lebih utama dari itu, atau itu lebih utama dari ini, itu bertafdhi. Nah sekarang penulis menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan dengan takhyir. Kalau takhyir itu artinya tidak berbeda. Ini boleh, itu boleh. Enggak ada ini afdal atau tidak. Boleh semuanya, dua-duanya. Berarti sebaiknya puasa atau sebaiknya tidak? Boleh, silakan mau puasa, boleh, tidak puasa, tidak apa-apa. Nah, itu namanya takhyir. Diriwayatkan dengan riwayat pertama tadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Berpuasalah kalau kau mau dan berbukalah kalau kau mau. Jangan dianggap aib orang yang berbuka dan jangan dianggap sombong orang yang berpuasa. Kadang-kadang permusuhan antara dua kelompok yang dua-duanya sama-sama benar, ini sering terjadi. Sama-sama benar, yang satu berbuka, boleh berbuka. Yang satu tidak, tetap berpuasa dalam safar. Tapi kok saling menyalahkan? Yang berpuasa menganggap kepada yang berbuka, kamu itu menggampang-gampangkan puasa, lemah dan sebagainya, gini bukan begitu. Kamu kalau kuat jangan berbuka. Kata yang berbukanya, kamu sombong, dikasih keringanan, tidak diambil. Akhirnya saling menyalahkan. Padahal dijelaskan oleh Nabi dengan seimbang dan sama, yang berpuasa tidak jelek, yang berbuka tidak jelek. Sama-sama dua-duanya dikatakan oleh Nabi boleh, silakan berpuasa, silakan berbuka. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qaal, ini juga yang menunjukkan tentang takhyir ya. Dari Anas bin Malik menceritakan, safartu ma'a Rasulillah, aku pernah bersafar, bepergian bersama Rasulullah SAW fi Ramadhan, pada bulan Ramadhan mengadakan safar bersama Nabi. Falam ya'ibu as-sa'im 'ala al-muftir wa la al-muftir 'ala as-sa'im, maka orang yang berpuasa waktu itu tidak mencela ya'ib, yakni menganggap aib, tidak menganggap aib dan tidak mencela orang yang berbuka, dan sebaliknya orang yang berbuka tidak mencela dan tidak menganggap aib orang yang berpuasa. Demikian riwayat dari Anas bin Malik yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dua hadis ini menunjukkan takhyir atau tafdhil. Takhyir, tidak dijelaskan mana yang lebih utama. Sama-sama persis, yang ini tidak aib, yang itu tidak aib. Dan sahabat sama-sama safar, ada yang puasa, ada yang tidak, dan tidak saling menyalahkan. Nah, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Wa hadhihi al-ahadits tufidut takhyir lat tafdhil. Hadis-hadis tersebut memberikan faedah takhyir dan tidak menunjukkan tafdhil. Ini yang saya katakan tadi, harus bisa membedakan antara takhyir dengan tafdhil. Walakin yumkinul istidlal li tafdhilil ihfad. Ini titik dulu sampai sini, bahwa hadis-hadis tadi yang dua-duanya Bukhari dan Muslim yang tidak diragukan kesahihannya menunjukkan takhyir bukan tafdhil. Tetapi yumkinul istidlal li tafdhilil iftar 'ala shiyam bil ahaditsil 'ammah. Bisa ditafdhil atau dianggap sebagian lebih unggul dari yang lainnya dari satu sisi, yaitu istidlal li tafdhilil iftar 'ala shiyam, diutamakannya berbuka daripada berpuasa. Berbuka lebih utama daripada berpuasa. Bagaimana kalau dianggap afdal, dianggap lebih utama? Apa dalil mereka? Yani mereka menganggap berbuka lebih afdal bil ahaditsil ammah, dengan hadis-hadis umum. Seperti ucapan Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sesungguhnya Allah suka untuk didatangi atau diambil keringanan-keringanannya sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan perintah-perintahnya. Ini hadis am, tidak masalah puasa saja, tapi masalah apapun Allah cinta kalau ada seseorang yang dikasih keringanan terus diterima keringanan itu. Sebagaimana Allah cinta pula orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi rukhsah lawannya adalah azimah. Di dalam riwayat lain disebutkan kama yajibu atau kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Bagaimana pendapat ini? Apakah bisa membantah pendapat yang pertama yang mengatakan takhyir? Berarti pendapat kedua mengatakan yang lebih utama apa? Berbuka. Dengan dalil apa? Allah suka untuk didatangi rukhsahnya. Sesungguhnya sebagian ulama menjawab, tidak disebut di sini. Sebagian ulama menjawab dengan riwayat yang kedua, perhatikan riwayat yang kedua. Sesungguhnya Allah suka untuk diambil keringanan-keringanannya sebagaimana Allah suka untuk didatangi azaimuhu. Azaim, jamak dari azimah, maknanya adalah perintahnya. Jadi kalau perintah asal disebut azimah, keringanan disebut rukhsah. Salat ada waktu-waktunya, ini azimah. Salat duhur harus ba'da zawal. Salat asar jam sekian atau ba'da setelah bayangan dua kali aslinya, bukan dengan jam. Ini kan hukum asalnya, ini namanya azimah. Kemudian ketika musafir, tidak mengapa untuk ditarik asarnya ke waktu duhur, tidak mengapa pula waktu duhur ditarik pada waktu asar, yaitu jamak. Maka ini adalah rukhsah. Yang pertama disebut azimah, yang kedua rukhsah. Keringanan ini rukhsah. Hukum asalnya harus puasa bulan Ramadan. Ini apa? Azimah. Ketika orang itu musafir, ada keringanan, rukhsah. Ambil rukhsahnya. Allah suka untuk diambil rukhsahnya sebagaimana Allah suka pula untuk dikerjakan azimahnya. Berarti ada tafdhil enggak? Hah? Kalau dalam masalah puasa, berarti rukhsahnya adalah berbuka, azimahnya adalah berpuasa. Maka di dalam hadis ini dikatakan Allah suka untuk diambil keringanannya sebagaimana Allah suka untuk dikerjakan perintahnya. Yang ini dikerjakan perintahnya, puasa. Bagus, Allah suka, Allah cinta. Dan diambil keringanannya juga Allah cinta. Ya? Sehingga berarti belum terjawab. Masih tetap dalam keadaan imbang at-takhyir. Masih dikatakan dua-duanya boleh dan dua-duanya Allah cinta. Kamu mengerjakan azimahnya atau kamu mengambil rukhsahnya. Nah, sebenarnya masih belum selesai pembahasannya. Yang jelas kita tutup dengan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelah sekian panjangnya istilah. Panjang istilahnya karena sampai ada yang hadis yang mengatakan laisa minal birri shaumu fis safar. Tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar. Ahli zahir mengatakan kalau kaum zahiri berarti puasa dalam safar haram hukumnya, barang siapa yang puasa dosa. Kenapa? Karena dalilnya laisa minal birri tidak termasuk kebaikan puasa dalam Syawal. Kalau bukan kebaikan apa? Kejelekan. Kalau kejelekan, dosa. Laisa minal birr. Nanti itu akan dibahas panjang lebar oleh para ulama. Tetapi dua hadis tadi dan dua-duanya Bukhari Muslim, kamu pegang dan gigit dengan geraham kalian kuat-kuat, jangan sampai lepas, karena jelas dan gamblang. Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Ini hadis sahih dan mudah dihafal ya, oleh kalian. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, a'asumu wa ana musafir wa ana fi safar, dijawab sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Ini sebagai landasan. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan ketika ditanya, mana yang lebih afdal? Jawaban Syekh menjawab, yang lebih afdal adalah yang paling ringan buat dia. Selesai. Sehingga masih belum ada keputusan tetap. Para ulama mengatakan yang paling ringan buat dia. Ada yang berbuka, tapi mikir nanti bayarnya lebih berat saya. Bagi saya lebih ringan untuk berpuasa. Karena kalau saya berbuka, saya memikirkan bayarnya. Dikala orang semua berbuka, saya harus berpuasa. Saya enggak mampu. Berat bagi saya. Maka bagi dia yang ringan adalah berpuasa. Bagi orang lain, mungkin lain. Dia mengatakan, oh saya dalam keadaan seperti ini dan seperti itu, saya mudah berpuasa. Tapi sekarang dalam safar yang seperti ini, saya berat. Maka dia berbuka. Jadi, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih ringan? Ini, wallahu ta'ala alam, kelihatannya yang paling tepat. Karena sesuai dengan ayatnya, yuridu bikumul yusra, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki al-yusr. Jadi yang paling yusr, yang paling aisar, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah bagi kamu yang mana? Yang berbuka atau yang puasa? Itu saja. Sehingga berbeda-beda bagi setiap orang. Dan dengan ini terjawablah hadis tadi, laisa minal birri. Karena kalimat bukan dari kebaikan puasa dalam safar ditujukan oleh Rasulullah SAW kepada seorang yang dalam keadaan parah dan dalam keadaan dinaungi oleh para sahabat dari sinar matahari, dalam keadaan sedang berpuasa sampai tidak kuat dan sampai kepanasan. Kenapa dia, kata Rasulullah, dia berpuasa ya Rasulullah SAW? Maka Rasulullah mengatakan bukan kebaikan puasa dalam safar. Selesai, terjawab. Bagi dia bukan kebaikan, artinya orang yang memaksa-maksakan diri sampai seperti itu bukan kebaikan. Nah, sehingga ayyuhuma afdal, afdaluhuma aisaruhuma, yang paling mudah dari keduanya adalah yang paling afdal dari keduanya adalah yang paling ringan baginya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.